قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan adalah setengah daripada salaf ulama yang dulu-dulu yang panjang umur mereka itu di dalam beribadat kepada Allah ta'ala, menyungguh-nyungguh di atas menasihatkan kepada orang-orang muda, berkata mereka itu bagi mereka itu, berkata mereka itu ulama bagi mereka itu pemuda, hendaklah mengambil keuntungan dan kelabaan kamu dalam hal muda kamu sebelum daripada jadi kamu kepada umpama hal kami ini, yakni hal tua dan dhaif dan lemah daripada membanyakkan amal. Padahal mereka itu pada masa muda-muda, ulama ni, mereka itu telah bersungguh-sungguh dah pada berbuat ibadah itu. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, adalah setengah daripada salaf. Salaf ni ulama yang dulu-dululah, ataupun orang-orang soleh, orang-orang lepas zaman dahulu kali. Orang Melayu panggil zaman dulu kali, zaman dulu kali. Dia panggil salaf, Arab panggil. Yang panjang umur mereka itu dalam beribadat kepada Allah Ta'ala, menyungguh-nyungguh atas nasihatkan kepada orang-orang muda. Orang dulu-dulu, ulama-ulama dulu, orang lebah dulu-dulu kuat beribadat kepada Allah, panjang umur dalam beribadat. Hijanya duduk gaul orang muda-muda. Hijanya. Jadi orang yang panjang umur dalam ibadat bukan mana umur 100 tahun. Orang yang banyak umurnya diguna untuk ibadat. Walaupun umur dia 40 tahun mati, tapi oleh kerana digunakan banyak umurnya untuk ibadat, dia panggil panjang umur untuk ibadat. Ini orang yang bertuah. Bukan orang bertua, orang boleh duduk kusing-musing, saing kali saing 40 ribu kau turut, kan? Bukan orang tua kerja dalam ekor, bukan lagi tu. Bukan orang tua balik Nabah City, ada gambar dulu jazah gantung dinding, bukan. Bukan orang bertua, kalau dia lalu, orang hormat belaka, pasal dia kaya, pakat dia besar, bukan. Nabi SAW cerita orang tua ni, Tuba liman Tala umruhu, Tuba liman Tala umruhu, Fataba amaluhu. Bertuahnya orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Panjang umur dalam berbuat ibadat. Nah, orang lebih ni, nah, kita panjang umur dalam maksiat, na'udzubillah. Kalau kita kira umur kita 60 tahun, berapa puluh tahun iktikaf balik awal, umur kita 60 tahun, nampak kita berapa tahun ditimbang pula. Amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aishatir radiyah. Apabila ditimbang amal anak Adam, maka barang siapa yang berat sebelum buat amal kebajikan daripada 40 tahun Allah Tuhan beri, 25 tahun untuk ibadat, itu panggil berat. Hanya 15 tahun kerja harta benda, kerja dunia, maka orang inilah yang akan balik ke tempat yang dia redha, nah, iaitu syurga. Ulama dulu-dulu yang banyak beribadat, dia nasihat kepada orang muda-muda, bangsa lama, orang-orang muda, Baca dia ni pemuda. Sama tak? Ke lain? Orang muda, maknanya orang pemuda. Kalau orang muda lain, orang muda yang tu. Betul tak? Haa, cerita kini ya. Haa, tapi tak orang muda. Haa, orang dulu-dulu. Nah, tak panggil hero ni, orang muda. Tapi kalau orang-orang muda, pemuda yang ni. Tengok dulu, dia nasihat. Dia ni boleh nasihat pemuda. Balik awal. Pasal panggil lah. Bang sama diri. Haa, ni tubik. Haa. Pasal panggil lah. Katok sama diri. Haa, ni. Nasihat pemuda. Kita nak bawa Islam kawannya kalau kita orang tak boleh nasihat. Orang tak boleh tegur. Orang tak boleh stop. Bapa kita maksum. Jawab. Nah. Boleh ni, kalau stop. Jangan stop. Nak stop, stop orang belah ni. Orang kala macam nela. Haa, ni tak apa. Boleh kita, boleh. Kalau stop, ni bahaya ni. Sampai bila? Nah. Tak boleh stop. Tak mampu kerah kita, tak tahu ke hukum hakam. Nah. Buat salah, sama buat salah. Kau ingat ni, orang ni bahan rebah. Kita bahan rebah tau. Kau tak boleh kata. Bahan rebah tak boleh sebut ni. Nah. Dia kata. Tengok ni. Menasihatkan kepada orang-orang muda. Kita kabur pada pemuda. Kabur duduk biar jalan kedai kopi nak arah. Nah, benda sungguh. Benda sungguh. Mau ada tiket masuk surga. Tak boleh tu. Nah. Besi yang berkarat akan menjadi mahal apabila dikatok berulang kali. Betul tak? Tengok besi lah lecok. Ya, putih. Berapa sen kilo? Harga. Berapa sen kilo ni besi ni? Tak pasal. Ni tahu lebih kutip besi. Ha. 40 sen sekilo. Pasal apa? Tidak ada harga. Berat nanah sekilo 40 sen. Pasal apa? Tak ada harga. Pasal tak kena katok. Betul tak? Cuba pergi kat orang lepul, suruh dia katok. Dengan tukar. Bawa dalam api. Tangga pahak. Nah, siap ni. 5 lop. Berapa harga? 40 ribu. Betul tak? Understand ni. Tak apa. Kau dah ucap kan. Nampak tak apa. Nampak hari yang lepas. Tak ada. Tak mahu lagi. Kau ucap. Dulu kabur. Mazuh orang tegur dia. Banyak kata gelik ni sedap ingat. Banyak kok-kok. Beh. Ni baru beh ustaz. Merok kita kosek sikit. Bahaya ni. Ni ejen 007 pun. Perisik ke apa ni. Nak. Ini masalah. Masalah lagi. Lebih pada kita duduk setuh orang lain, orang kaum lain, baik kaum kita sendiri. Nah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Surah Al-Iman. Supaya orang-orang yang ada pengetahuan dalam agama ni, dia faham hukum hakam agama, dia akan balik kepada kaumnya dan menakut-nakutkan kaumnya sendiri. Waliyung ziru, menakut-nakutkan, mengugu, memberi amaran kaumahum, bukan kaumahairihim, bukan kaum yang lain, tapi kaumahum, akan kaumnya sendiri, akan puaknya sendiri. La'allahum yahzarun, mudah-mudahan kaumnya sendiri mendapat mengambil pengajaran. Ya gitu lah. Batu berhenti, dah boleh berhenti. Nah. Dah boleh berhenti, kena kata. Muak tak tu, kata. Tak kira lah pun apa pun. Yang maksud, Al-Anbiya wal-Mursalin. Nah, para nabi, para rasul. Nah. Lalu bunyi duklah tak pasang, dak boleh kata. Duklah ico. Abi kuat mu naik atas bank wak gi kapun ibu. Mu turun duduk tan limbang mula. Ha. Tapi mu nak jadi harga mahal, mu kena kata dengan cukup. Lagi besar, lagi molek cukup. Ha. Siap kata bu dalam api ubuh hulu sikit eh. Ha. 40 ribu bang di Sultan Brunei. Ha. Kris Pancasila. Ha. Ha, jangan main. Kalau dak kata, aju murah. Kata duduk dalam sini. Ada tak besi yang tak kata bulan ini? Nah, dia pula gabuk orang dia tengen dua pek-pek. Mana? Nampak? Api bubu karak-karak zing-zing orang tu digulung-gulung-gulung bola gabuk. Ha? Orang tengok Tomei. Orang kata rumah ni tiga suku ke apa tuan rumah. Malaikat besi buruk tu dia kena wakgi kat nepa katok dulu habis-habis teh. Siap bubu jadi kuih. Nah. Melah sikit. Bola gabok. Mana sabar? 40 ribu sebilah kuih. Pasal apa mahal? Pasal katok dah saya. Nah, dia gitu. Tak faham sudah. Berkata mereka itu bagi mereka itu. Berkata ulama-ulama tokoh guru orang salah dulu bagi mereka itu bagi pemuda. Taklah mengambil keuntungan dan kelabaan. Laba ni untung tak? Kamu hei orang muda, di dalam hal muda kamu, ngajilah, ngajilah. Nak Allah kok macam gitu. Baru duduk buah biar-biar jalan, muka bodoh munok kepada Islam, tapi orang main ngajar mudah lagi. Naik sabak dari atas pokoknya, sabak kalau jatuh mampu kerah. Dapurlah perjuangan, tapi ni fardu ain yang lebih penting lagi, menjadi bekalan akhiratmu. Mana tak mau lagi? Nah. Masa muda ni lah. Dia wah giling hari giling mari tak dia apa. Nah. Sebelum daripada jadi kamu kepada umpama hal kami ini. Sebelum kamu jadi darab macam kami. Hei pemuda. Pakat mari dengar lah. Pagi petang siang malam. Nah. Kalau nak baiki negeri kita ada peluang 5 tahun sekali. Hak baiki diri tiap-tiap malam ada peluang. Nah. Dia boleh rubah kerajaan 5 tahun sekali. Tapi kita boleh rubah diri kita tiap-tiap hari dengan kita hadir majlis-majlis ilmu seperti ini. Nah. Sebab bila kita terlampau ta'asub kepada kumpulan kita, maka kita mendiamkan segala kesalahan yang dilakukan oleh kumpulan kita sendiri. Ini satu sikap yang tidak baik. Sehingga kalau kumpulan kita sendiri melakukan benda yang salah, kita masih tidak memberi teguran. Kita adalah bertulung-tulung pada perkara zalim. Nabi SAW pernah bersabda, laita minna man da'a 'ala al-'asabiyyah wa laita minna man qatala 'ala al-'asabiyyah wa laita minna man mata 'ala al-'asabiyyah. Bukan di kalangan kami orang yang menyeru atas dasar 'asabiyyah, bukan di kalangan kami orang yang berjuang di atas dasar 'asabiyyah, dan bukan di kalangan kami orang yang mati atas dasar asabiyah. Faqalu, maka berkata para sahabat, ya Rasulullah, mal asabiyah, wahai Rasulullah pemimpin kami, apa makna asabiyah ni? Rasulullah menjawab, an tu'ina kaumakum ala zulmihim. Al asabiyah an tu'ina kaumakum ala zulmihi, baru kau tolong akan anak beranakmu, akan puakmu, akan kumpulanmu, akan jemaahmu atas perkara yang dikerjakan kesalahan mereka itu. Hak salah kita tolong juga, hak salah kita masuk pulang dia juga, hak dah kena kita buat dia juga. Itu asabiyah. Yang melakukan dosa semua manusia, melainkan para nabi. Maka tiap-tiap pelaku dosa mustahak untuk mendapat teguran. Tiap-tiap manusia lalai belaka, melainkan para nabi. Maka tiap-tiap yang lalai mustahak mendapat teguran. Kalau kita jadi ustaz, kita tak berani tegur akan kesalahan, kelalaian yang dibuat oleh jemaah kita sendiri, maka kita sebenarnya telah menyembunyikan perkara yang benar. Kita telah menyembunyikan kebenaran, padahal kita tahu itu adalah kebenaran, iaitu menyatakan kesalahan sesama sendiri ialah kebenaran. Tiba-tiba oleh kerana dasar asabiah, kita buat diam, kita segar nak tegur, kerana daripada kumpulan kita, kita dikira menyembunyikan kebenaran. Wa inna minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Kata Allah, setengah daripada manusia-manusia itu, mereka menyembunyikan perkara yang benar, padahal mereka tahu benda itu adalah salah. Betul tak? Dia kata jangan dah jadi macam kami, yakni hal tua dan da'in dan lemah, daripada membanyakkan amal. Hanya orang tawabok, dia itu ahli ibadat dah, siang malam tak tidur. Tapi dia nasihat korang, dia kata muda-muda mengajilah, dengarlah, ibadatlah, buatlah yang kamu suruh sungguh-sungguh, jangan jadi macam kami, jorok dah kami ni. Padahal dia tu dekat dengan Allah, dengan amalan-amalan mereka. Dan orang tawabah berasa dekat dengan Allah. Nah, orang takabur sikit dia boleh jawatan. Nampak? Mari rasa sombong, rasa hebat, nak gunakan kuasa, nak gunakan jawatan. Tak kira siapa-siapa. Nah, dia lupa asal kejadian dia. Kuasa siapa beri kuasa? Allah Ta'ala yang beri kuasa. Maka gunakanlah kesempatan kuasa yang ada pada kita untuk menolong sesama Islam, memajukan agama Islam. Kita ada kuasa, kita diberi kuasa sebagai pegawai, sebagai pengarah di dalam satu jabatan. Kita ambil kesempatan, kita gunakan kuasa kita. Yang caranya bukan saja dalam hal-hal pekerjaan, tetapi dalam hal menolong agama Allah. Kita gunakan kuasa kita untuk menekan kaki tangan di bawah kita supaya tunduk sembahyang kepada Allah 5 waktu sehari. Orang akan segan kepada kita. Kita gunakan kuasa kita sebagai raja di dalam negeri, apabila kita dilantik menjadi raja, supaya menekan rakyat untuk menakut-nakutkan mereka daripada meninggalkan sembahyang, menakut-nakutkan mereka daripada berani mengerjakan maksiat. Masing-masing ada kesempatan untuk menggunakan kuasa yang Tuhan beri sekadar kuasa yang dia ada. Daripada membanyakkan amal, padahal mereka itu pada masa muda-muda mereka itu telah bersungguh-sungguh dah pada beribadat itu. Sungguh-sungguh dah beribadat, tapi dia berhasil, dia kata dia orang lemah, orang tak ada benda. Seorang ulama yang terkenal, almarhum Syekh Idris Marbawi, yang dilahirkan di Perak tetapi menghabiskan kebanyakan daripada usianya di negeri Mesir, pengarang kitab Bahrul Mawi yang sangat terkenal. Ketika beliau umur beliau 85 tahun, dijemput oleh kerajaan Malaysia pulang ke Malaysia sekejap daripada Mesir untuk menunjukkan kepada dunia bahawa kita Malaysia juga ada ulama yang muktabar, ada ulama yang sangat tersohor. Maka pulanglah Syekh Idris Marbawi dan dibawa hadir di Kuala Lumpur untuk menerima ingat tokoh Ma'al Hijrah yang pertama. Dia tak ambuh, ingat ni. Tak ambuh. Akhirnya 2 kali dipujuk, dia hadir juga untuk menerima tokoh Ma'al Hijrah. Semasa dijemput untuk naik ke pentas dan memberi sedikit tazkirah kepada para hadirin untuk menunjukkan ketokohan beliau sebagai ulama, Syekh Idris Marbawi, yang panjang masa mengajinya 59 tahun dia mengaji. Dia naik atas petah, dia kata, Assalamualaikum warahmatullahi, Bismillahirrahmanirrahim, Inni la a'lamu syai'ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sesungguhnya aku tidak ada ilmu walau sedikit pun. Ha, ini ulama. Tengok orang sekat ni pun sama juga. Aku dah tahu benda, tak ada ilmu aku. Ha, suruh nyok balik. Dua hari naik mesin. Ha. Pasal orang panggil nak membangga-banggakan diri nak ambil. Hanya orang tawaduk, man tawaduk rafa'ah Allah. Barang siapa tawaduk, Allah Ta'ala akan angkat dia. Kitab dia orang ngaji pagi, tang, siang dan malam. Nah, kalau lebih, orang 59 tahun. Aku kita sebut dalam Malaysia ni, Nusantara siapa ngaji 59 tahun. Lama ngaji. Di Mesir 4 tahun tak kenal orang tu. Baru B.A. Hanif Makbul. Makbul bukan PhD lagi, baru lulus biasa sahaja. Tak layak untuk dilupuskan pinjaman, wajib bayar dalam kerja. Ha, ada dah tengah di antaranya dah kenal orang berasa sombong dengan gelaran ustaz. 4 tahun ni baru mengaji sekolah. B.A. Hanif ni kalau di dua sekolah dia panggil. Ha, agak ni berasa hebat. Ha, buat saya pak dah musalli dah boleh hacil. Ha, buat tabuk abis berkambu abis. Tak, jangan bila kira mengaji mana-mana rendah diri, jangan buat selbih. Tak, Tuhan akak dan Tuhan akak jatuh nak perubah dah yang tu. Ha, Tuhan akak jatuh nak perubah, jatuh nak pergi tenang, jatuh nak kata takkan yang tu. Nah, kalau kita sendiri akak bila-bila masa, dah hari ni esok lusa. Nah, pengajaran yang kata ni tak ni tak lah kata korang. Nah, tiba 59 tahun ada dalam Malaysia orang ngaji 59 tahun. Umur dah 89 mampu kerah dah. Nah, umur dia 89 tahun mengaji ketika umur 4 tahun. Pak tahu ngaji tau. Bah, berjalan kaki daripada Perak ke Kota Baru dalam hutan pada tahun 30-an kerana nak bertemu dengan Tok Kenadi. Di balik daripada Mesir penuh ilmu di dada, dia dengar ada orang alim nama Tok Kenadi, dia rasa nak bertemu. Nah, kerana tiap-tiap orang alim dia merasa nak bertemu. Nah, nak berjumpa, nak temu mata. Kerana membesarkan orang alim, berjalan kaki daripada Perak ke Kota Baru dalam hutan mengikut jalan gajah. Kita dua langkah ini juga dah gida. Ha, jadi hari amat ada kerja. Kalau ada kerja dah hari, eh gitu eh. Ada kerja dunia dah hari. Nah, ada kerja dunia orang kata biti di mana tu dah hari. Untung gue cakap, aku mari pagi dalam pukul 8 kau hari ya. Atau itimu tak ngaji yang lain tau. 500 bawah. Ha, ha, gula-gula tak ada ni. Ha, ha, malam ni makan dalam air tak ada gula lah. 14 buah dah cari ni. Habis licin gula. Ha, ha. Sakau pun ada kok. Ha, tu kelebihan orang dulu-dulu. Tak, ha, hebat. 59 tahun mengaji naik atas petah, inilah a'lamu syai'ah, sesungguhnya aku bukan punya pelawak, tak ada ilmu sikit pun. Assalamualaikum warahmatullahi. Bingung Nabi. Kenapa? dih-dih jemputan. Ha. Nak cari dia ni. Ha. Mereka wah, wah, wah, wah, wah. Berasa hebat. Tapi jangan kata korang. Dan adalah seorang alim yang bernama Ibnul Jauzi. Allahu Rabbi, Ibnul Jauzi. Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Seorang ulama besar. Seorang pengarang yang tersohor. Di antara yang banyak mengarang kitab, Imam Ibnul Jauzi. Membahagikan umur kita yang kedua ini kepada lima bahagian. Bagi pula. Dia main sipir pula. Umur kita kedua alam syahadah alam dunia ini bagi lima. Ini pecah lima pula. Iaitu lima musim. Ha, lima musim. Ha, kita ada lima musim. Yang pertama budak atau kanak-kanak. Iaitu dari keluar dari perut ibu hingga 15 tahun. Dipanggil tiflun ataupun budak-budak. Walak. Nah, budak-budak. Nah. Walik, walik ayah. Ha, dia nak walik, walik, walik tu ayah, walik. Nah. Umur baru beranak sampai 15 tahun. Ha. Sampai terbalik. Nah, ini kategori musim yang pertama. Kita lalu dah. Nah, kita lalu dah umur ni. Lebih pada 15 tahun. Beranak sampai 15 tahun. Masih ni tak tahu benda. Tapi munasabah kerana dia kanak-kanak, kerana dia budak-budak. Nah. Munasabah mana mau? Ha? Beranak sampai 15 tahun. Mana tak mau? Ngakok main cara ngakok. Kalau boleh duduk main cara boleh duduk. Nah, kerja dia main tak mau. Kan nak main tu, kan nak main ni. Main apa? Tuhan yang buat lagu tu. Budak-budak di jenis main. Nah. Dan kalau orang tua main, orang tua budak-budak. Memang gitu. Nah, gitu je. Tengok Acik 72. Nah. Dapat cik ni ahli jawatan kuasa surat. Dah. Dah dua ni saya ahli jawatan kuasa kelab Vespa Terengganu. Dah berat nanam. 72 umur. Ha, jadi budak-budak. Yang kedua muda dia panggil. Pemuda ni. Iaitu dari 15 itu hingga sampai 35 tahun. Ha. Ada orang yang umur gini. 15 sampai 35. Nah, dia panggil syab. Orang muda. Orang muda. Orang yang muda-muda. Nah, ha, remaja. Nah, 15 sampai 35. Muda. Ada orang yang terlepas dah. Kita terlepas dah 35. Pasal kita hari ni 36. Ha. Nah, ha. Hari ni berhenti awak. Tak ada makan awak. Nah, tak ada. Ada. Ha. Pasal nampak telikuk habis puyuk-puyuk je. Kita Pak Mang tak apa. Ada orang ni puyuk telikuk. Ha. Ha. Ada juga. Ha. 15 sampai 35. Macam ni lah. Jadi punah-punah lah. Molek-molek lah. 15 sampai 35. Dalam masa ni. Tak. Dia gendong-gendong skuter beruk tu 16-17. Ha, ya. Musim kedua umur. Tak. Main bola 7-8 masa ni. Tak. Bawah 15, bawah 30, bawah 40, bawah 80. Ya. Ha, masa ni 15-35. Main tak mau ni. Ha, masa ni lah. Muda dia akan membentuk jalan. Jadi 15-35. Dia akan menetapkan jalan sepanjang hayatnya. Ha? Kali cenderung kepada sokang, maka dia akan minat sokang dulu, kini dan selamanya. Sini. Nah. Kalau bandar Maidan macam ni, bawa umur Maidan. Nah. Ha. Kalau nak mengaji, belum umur 15. Banyak mengaji ni, mengenal hukum syarak 7 tahun. Kita lewat dah. Nah, salah siapa? Salah ibu bapa kita. Ibu bapa kita pun lah apa? Salah Tok Nyang, Tok Nyang kita. Jadi kita ni tolong istighfar untuk ibu bapa kita yang jelas telah membuat kesalahan yang tidak memberi khususiah kepentingan ilmu agama sungguh-sungguh kepada kita semasa kita meningkat ke alam remaja kita. Sudahlah. Itu belum istighfar ke dia. Ha. Allahumma fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wahai Tuhanku, ampunilah dosa dua ibu bapakku. Di antara dua dosa ibu bapakku, tidak menghantar aku ketika kecil lagi duduk di hadapan ulama-ulama untuk mengenal segala hukum-hukum Allah. Itu dosa dia. Kita tolong istighfar tu mak ayah kita, untuk nenek kita. Tak. Dan minta kasihan ni berat, kasihan belahlah kepada ibu bapa kita yang telah mati. Walau mereka itu membuat silap, mereka menunjukkan dunia di depan mata kita pagi, petang, siang, malam, supaya kita kejar dunia. Nah, itu satu kesilapan ibu bapa kita. Kita harap Allah Ta'ala warhamhuma kama rabbayani saghira. Tolong kasihan kepada ibu bapa kami walaupun telah buat salah, sebagaimana mereka kasihan sangat kepada kami masa kami di dalam buaya. Nah, itu ibu bapa kita tak mati, tak ada cara nak buat benda kita anak. Wa waladin salihin yad'ula. Anak yang soleh yang tolong berdoa kepada ibu bapa yang telah mati. Maka kalau kita amal, kita berdoa pada ibu bapa orang tua kita yang telah mati, mudah-mudahan Tuhan akan balas anak cucu kita pula tolong doa kepada kita bila kita telah meninggal alam yang fana ini. Nah, itu kita nak. Hak mana kita nak anak bila kita mati anak kita pasak terek, tapi baca doa tak mau kita, dengan bila kita mati anak kita semua hartawan belaka tapi tak baca doa untuk kita. Hak mana kita nak? Tak tanggung tak? Tak apalah anak aku pasak terek pun, tapi siapa doa kepada kita? Nah, dan yang kata al-fakru akrabu ilal jahli, fakir itu terlebih mudah kepada kufur. Eh, bukan fakir harta, fakir ilmu. Ah, miskin ilmu cepat menjadi sesat. Bukan miskin harta. Kalau miskin harta cepat menjadi sesat, dan nanti dak sultanul masakin, raja segala orang miskin. Nampak? Nabi Daud sultanul masakin, raja segala orang miskin. Barang siapa yang tidak ada rasa kasihan kepada orang miskin, tidak dapat hadir pada jamuan Nabi Daud AS di dalam syurga. Nampak? Tak boleh nak pergi. Kalau miskin menjadi sesat, Imam Syafi'i sesat. Imam Syafi'i makan daripada roti-roti yang lebih, yang keras-keras, yang tidak dimakan oleh golongan kaya ketika itu. Orang kaya ketika itu di Madinah dimakan orang belah lembu, orang belah kerah, belah hangus, dibuang. Yang buang tu disedekah kepada pelajar-pelajar miskin, di antara yang makan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kerana miskinnya Imam Syafi'i. Nah, tetapi kaya dengan ilmu. Nah, apabila Imam Syafi'i telah menjadi mufti, dilantik oleh Imam Malik sebagai mufti, memberi fatwa untuk penduduk Madinah. Allah Rabbi Madinah, bukan kata tapi Madinah, ulama ribu ada. Imam Syafi'i dilantik menjadi mufti. Allah Rabbi, penuh ilmu di dalam dada. Dia kata kullama zadani ilma zadani fahman bijahli. Tiap-tiap kali bertambah banyak ilmu aku, maka bertambahlah aku yakin bahawa aku sebenarnya tidak tahu. Dia tak ada ilmu. Nah, orang lebih-lebih cakap kau ni. Kita ke Allah dah nak minta kitab ni, ustaz ni, surah kita. Kita apa? Kita langgar berapa? Siapa kita? Ustaz mabuk, pergi kuda. Ustaz mabuk, air gang. Nah, tengok tu. Tiap-tiap kali aku bertambah ilmu, tambah banyak, bertambahlah aku faham, aku ni tak ada ilmu. Rupa-rupa. Nah, tu cakap orang kenal Tuhan. Kita siapa? 15 sampai 35 jaga molek. Remaja. Nah, punah-punah. 15 sampai 35. IPT, Institut Pengajian Tinggi. Baca tak surat khabar? Beratus-ratus ribu kes haluan di universiti sejak tahun 73 sampai tahun 2006. Berapa kes? Berapa ratus kes? Siapa tahu? Ya? Eh? Baca tak khabar tak? 4 orang? Tak baca? Baca tak? Berapa, berapa kes? Berapa ratus kes? Kes salwat pelajar-pelajar di institut pengajian tinggi. Fakta yang telah dikeluarkan oleh ahli parlimen bahagian pendidikan tinggi. Nah, 300 ribu kes lebih. Bukan 300, 300 ribu lebih. Nama? Khaluah. Tangkapan khaluah, kes khaluah. Daripada tahun 73 sampai kepada 2006. Bermakna 10,700 kes tahun. Mak wasik kunyi, anak masuk IPT. Ha? Itu hakiki. Benda yang sebenarnya berlaku. Keluar dalam surat khabar. Nah. Kes obat batuk terbesar dalam semua universiti dimenangi oleh Universiti Teknologi Malaysia di Johor. Betul tak? Betul tak? Johor lah. Keluar tak apa? Dia ada juara pula. Juara obat batuk. Mana? Ini bahaya orang masa ni. Ini fakta. Ha. Sebenarnya penuntut pengajian tinggi adalah harapan bangsa. Dah kalau jadi gitu. Dah kalau kes haluat. Tak kena takat, tak kena takat. Pimpin tangan saja. Kalau ada awet. Nah. Semuanya meninggalkan ajaran Islam. Itu ajaran Islam yang memisahkan antara laki-laki dan perempuan dengan melakukan hubungan yang tidak diredai. Ini masalah. Maka harapan tinggal harapan. Itu tak muramah, not quality. Jadi kita pakat-pakat beki lah. Kita masing-masing memberi teguran, memberi pandangan dan sebagainya. Dalam ramai-ramai, kalau banyak pandangan, mungkin ada pandangan yang bernas untuk mengubah masyarakat yang begitu teruk pada zaman mutaakhir ini. Tidak, masing-masing kena ambil berat. Nah, ada orang pandai menulis, dia menulis. Ada orang pandai cakap, kedai pandai cakap, dia guna mulut je untuk memperbaiki umat. Nah, ada orang pandai tulis buku, buat buku. Ada orang pandai buat artikel, tulis artikel. Semuanya untuk mengajak manusia berfikir tentang kelalaian-kelalaian manusia sekarang ini yang nampaknya lebih kepada hiburan, bermain-main dan seumpamanya. Muda cara muda, tua cara betul. Nah, padahal Allah Ta'ala tidak cipta kita untuk berhibur, untuk bermain-main. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku cipta manusia dan jin melainkan supaya mereka menjadi hamba kepada aku. Allah Ta'ala tanya dalam Quran, apa hasibtum annama khalaqnakum abasa? Adakah menyangka manusia, hey manusia kamu sekalian, mengapa kami cipta kamu semata-mata untuk bermain-main, untuk berhibur, ganak air tujuan kami cipta kamu? Wa annakum ilaina la turja'un, kamu semuanya kepada aku tidak kembali. Pasal banyak sangat main. Ayat ini turun pada ketika masih kurang lagi permainan-permainan, kurang lagi manusia yang lalai. Ayat ini nampaknya ditujukan kepada kita. Turun 1400 tahun dulu, tapi khas untuk umat akhir zaman yang nampaknya bermain bermacam-macam permainan. Nah, yang melalaikan daripada tuntutan-tuntutan agama. Ingat Tuhan kita turun main. Apa-apa satu main bola, geliat, tiup, main badminton, salah sebab. Ha. Kalau pergi kat dengar Allah, tak boleh lebih 5 minit. Mata jadi cemeh macam nak mampu. Kalau sokan, tak ada apa-apa, tambah masa. Ha, tak tambah masa. Dah gogok penalti. Ha, tak tambah masa. Duitnya. Tak pergi dapat. Nampak? Ha. Live from Germany. Tahajud and Qiyamulai. Jangan marah. Kalau nak tengok, tolong semayang tahajud. Tengok tu. Ha, ne? benda orang ramai berani datang kita nak sekat neh. Tapi tak pergi tengok lah stadium kalau bola, tengok lah TV sudah ada dah. Ingat, belum start main bola, tang lu tahajud dua rakaat. Masa rehat, bang dua rakaat lagi. Habis pula namak dua tidur, bang dua rakaat. Enam rakaat. Dah. Dah kalau larang tengok, tengok juga. Tak iman, tengok tak. Dah baik, kita suruh tambah sikit. Dua dalam satu. Nah. Ha. Boleh? Ha, tak apa. Anggur haji. Yang ketiga tua yang dipanggilkan bangsa Melayu dengan orang tu. Yang lawan budak-budak. Iaitu 35 hingga 50 tahun. Ha, ni tua tak orang ni. Tapi tua kalau nisbahnya budak-budak. Kalau nisbahnya orang tua, dia ni jadi orang muda. Orang 35 sampai 50. Ha, orang mau 40, 45, 35, 38. Orang panggil orang tua dah. Tua buat ni bukan tua dengan tu. Tua nisbahnya budak-budak cek. Ya, orang tua. Mana kalau budak-budak lalu, kalau buat gitu kau orang tua. Ha, padahal 35 abang tu. Tapi budak-budak ni orang kata awak-awak gitu depan orang tu. Ha, banding budak dengan waktu awak 35. Ha. Manusia ni tak pun sedap ingat kalau panggil tua. Kalau panggil lama okey lah. Ha. Dia tua-tua ni tak tahu tua lagi mana. Ha. Tak rasa tua tak mau memang dah sebab nafsu. Nafsu tu jadi muda. Tak nak-nak dalam perkara dunia, dalam perkara cita-cita, dalam perkara cari harta benda. Sebab tu Nabi ni orang yang paling arif tentang dunia. Paling arif tentang manusia. Diajar ilmunya oleh Allah SWT. Nabi Muhammad SAW orang paling alim dalam kalangan makhluk. Dia tahu cerita orang tua, cerita orang muda. Dia tahu hati orang tua, hati orang muda. Maka Nabi SAW mengeluarkan satu sabda yang begitu terkenal. Asyikhu syabun fi talabid dunya walau tarku walau iltafat tarku watahu min kibr. Orang tua itu jadi muda dalam bab mencari dunia walaupun telah berlipat dua tulang dada dengan sebab terlampau tua. Itu Nabi, Nabi kita yang tu cakap, bukan Dr. S. Ramalingam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bercakap. Yang perkataannya jawami'ul kalim, menghimpunkan maksud yang sungguh banyak. As-syaikhu syabun fi talabid dunya. Orang tua akan menjadi muda dalam bab mencari dunia. Dalam bab nak kepada harta benda, dia menjadi muda. Walau iltafat, walau berlipat dua, tarkuatahu dua tulang dada. Walau kekok tubik tulang lapeng ni tulis tulang dia mengi. Tulang dia mengi. Ni. Ni ada. Cerah dekat ni. Adalah ke tak? Siapa tak ada tulang ni? Tak mampu lah. Kan? Tulang ni ni tubik cokeng Nabi kata. Tua lah. Tubik kokola tulang. Faham? Tua lah lah. Nak lagi dunia. Berlipat tulang ni mingkibring kerana mingkibar kerana terlampau tu. Nabi tak mau cari Nabi, nak cari siapa lagi? Betul sungguh ha? Nak 30 bini. Jangan main. Buatlah senaman. Mana ada. Ha, kita akan tunjuk senaman ni di Pok Tuyu. Ha. Pasal dekat dengan gong Pok Jin. Ha. Nah, 30 bini. Tua dah tapi nafsu dia menjadi muda. Tak lambat dia. Yang keempat, tua juga tetapi lain daripada makna tua yang duduk. Iaitu tua yang mana dekat nak mati kat rabu. Atau dengan makna tak rap bekerja kuat-kuat. Boleh kerja kuat-kuat dah agak lama. Nah. Iaitu dari 50 itu hingga 70 tahun. Jangan berhati-hati. Ini kitab ni. Nampak? Ini kitab. Kemarin kita dapat satu maklumat. Ha, ada orang kita juga Dia tiap lagi dengar ha, kujar ustaz tu ha. Bukan kita ha, tulis diri. Ha, ni lah kita. Saya bawa maklumat suruh jangan mari hadir kuliah tu. Dia kata bukan kita kita baca di surat kecil tulis diri, bukan kita. Ha. Tak kita apa lagi. Faham? Syekh Abdul Qadir sekarang tentang sekarang, tapi dia nak balik. Dia bukan nak kebenaran, nak benar. Ha. Dia kata kita duduk mengaji surat kecil ni bukan kita. Tulis diri je. Ha. Maknanya barang-barang reka diri je. Ha, jangan main. Bukan hak biru ni je. Hak si baju hijau. Ha. Ini masalah. Ini masalah. Ingat baik-baik. Inna likulli dhi ni'matin mahsuda. Sesungguhnya barang siapa yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala pasti akan didengki oleh orang itu. Ha. Ha. Tidak ada ingat. Nah. Nah, nah. Jadi yang marah surat kita ni mengaji, kita reka diri. Nah, ni reka diri. Ha. Dah tak mengaji. Dah tak mau dengar. Nah. Reka pula. Benda nak jadi tak tahu. Dan saya hari dia tu kita mengaji. Nah, kita dengar. Kita hadir. Nah. Mudah-mudahan Tuhan jadikan apa kehadiran kita sebagai saham di akhirat nanti. Nah, pada hari yang tidak berguna, harta yang banyak, anak yang ramai. Ha? Kita ada sumbangan kita, ada saham kita, iaitu dulu aku hadir juga. Ha? Ketika hidup dalam dunia, kuliah-kuliah. Bukan tujuan untuk menunjuk-nunjuk. Kerana nak mencari keredaan Allah, nak keluar daripada gelap kejahilan kepada terangnya ilmu pengetahuan. Niat yang benar. Dan siapa dalam kubur baru ni syah. Nak minta balik rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fi ma taraktu. Bila Tuhan ambil nyawa dia kubur dalam kubur, dia kata wahai Tuhanku kembalikan aku semula ke dalam dunia. La'alli mudah-mudahan harap-harap a'malu salihan fi ma taraktu. Aku dapat buat semula segala amalan soleh yang aku telah tinggalkan dulu. Masa ni orang malah ajak mari, tak mau mari. Masa hidup. Tetapi bila Tuhan cabut nyawa, duduk dalam alam barzakh, dia bertepik menolong nak balik hidup semula ke dalam dunia. Masalah. Boleh balik tak? Tuhan jawab, kalla innaha huwa kalimatun huwa innaha kalimatun huwa qa'iluha. Katakan tidak. Dah boleh balik dah. Mu mati dah. Mu ada dalam kubur dah. Itu hanya satu kalimah yang dia dapat berkata kalimah itu. Mana mu nak cakap boleh lah banyak. Mu nak komplain apa. Mu nak minta hidup lah. Boleh lah. Mu nak tepik lah. Tiga hari tiga hari. Tak ada ha. Tapi mu tak boleh balik semula. Wa min waraihim barzakhun, kerana ada dinding di antara mereka daripada alam barzakh kepada alam dunia, ada barzakhun, ada satu sakatan. Boleh balik dah. Nah. Ila yaumi yub'atsun, sampai kepada hari mereka itu akan dibangkitkan di hari kiamat nanti. Ada mu tunggu kiamat. Ya? Nah, maka kita ni ambil peluang dah. Nyawa masih di kandung badan kita pakat mari dengar, mari belajar bagi apa. Tak punya fitis kepeng. Nak? Tak punya fitis. Ada makan pula. Nak? Boleh buat pedoman hidup kita. Nak? Lalu buku JPJ kita ngapa? Kerana nak suruh lulu periksa JPJ nak ambil lesen. Takkan kita tak mau apa? Perkara-perkara agam yang akan ditanya oleh JPJ di alam barzah. Yang kalau kita tidak lulus JPJ alam barzah ni tak boleh ambil dah sekali lagi. Melainkan kita wajib mendapat tongkat muka walaki di atas kepala kita bicu lah. Tak? Atas dunia tak tu. Nah, kita bawa nasi nak test JPJ panggil test. Kita pergi test dekat Bitara. Nah, kita bawa kereta kita tekan laju-laju. Kita langgar pegawai JPJ. Mampu kerja dekat bawah kereta. Tak ada masalah lagi. Nawak balik. Tak lagi jadi tak kena hukuman. Kerana kita di bawah selarasan belajar dengan JPJ. Dia langgar, mati teruk. Tak ada hal. Tak, Abi Kuat tidak pernah mengambil lesen selama 150 tahun. Tak ada hal lagi. Tapi kalau kita silap menjawab dalam JPJ di alam barzah, na'udzubillah, tak boleh jawab di alam barzah. Tak ada. Nak kata gini, bukan hakim. Dari ambil test card kali lagi. Itu nak, kalau kita taram. Tak ada, no way man. Wa min waraihim barzakun ila yawmi yub'asun. Di belakang kamu ada barzah. Barzah ni sakatan antara air masin dengan air tawar. Ia dibakar tengah. Itu Arab panggil barzah. Tapi maksud di sini alam lain dah. Ada dinding. Mung boleh dengar atas dunia. Orang tadinya tak boleh dengar. Tapi mu nak balik tak boleh. Bila mu duduk kamu dalam dunia dalam alam barzah, ila yaumi yub'asun, kata Allah. Siapa hari kiamat? Siapa suruh mu tak mengaji itu? Siapa suruh mu tak beramal soleh? Batulah hati yang tidak mengherankan akan perkara-perkara akhirat. Dicampur juga, dicampur pula dengan kasih kepada perkara-perkara dunia, hati itu akan menjadi berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Sebagaimana kata pepatah Arab, tas'adul qulub kama yas'adu hadid. Berkaratlah segala hati sebagaimana berkaratnya besi-besi. Jadi macam sekarang. Nah, kalau kilat harga mahal, berkarat harga murah. Yang kelima, tua juga dengan makna sangat tua atau tua mengantuk. Wallahu a'lam. Soalan. Hukum seorang yang muli dah makan beras yang disuduk masuk negara ini tanpa membayar cukai import pada kerajaan beras siam. Sedangkan kerajaan tidak membenarkan peniaga mengimport beras tersebut masuk kerana takut bersaing dengan beras tempatan. Dia ada peraturan dunia yang diiktiraf oleh syarak. Dia ada peraturan dunia yang tidak diiktiraf oleh syarak. Kalau peraturan tentang import beras daripada luar ini selaras dengan apa yang dikendaki oleh syarak, maka kita tak boleh buat. Jadi haram. Tapi kalau peraturan itu tidak selaras dengan apa yang dikendaki oleh syarak, oleh syar'i, maka bolehlah kita buat. Di sisi Allah tidak menjadi kesalahan, tapi di sisi undang-undangnya kita tetap melakukan kesalahan. Yang kedua, bagaimana pula kita membeli berkakas elektrik, alat komunikasi yang diseluduk kerana harganya yang murah dan cukainya tidak dibayar oleh kerajaan macam tadi. Nah, adakah makmum yang masbuk mendapat ganjaran pahala yang sama dengan makmum yang muafiq? Masbuk dengan muafiq. Masbuk, makmum yang lambat datang. Muafiq, yang datang cepat ataupun ada bersama-sama dengan imam. Nah, dia kata sama kejap. Tak samalah. Pasal ejaan pun tak sama. Masbuk, muafiq. Nah, dia lebih muafiq. Masbuk, muafiq. Lebih muafiq. Orang yang sepakat dengan imam. Maknanya mendapat fadilat berjemaah ini adalah lebih banyak bagi orang muafiq. Kerana ada fadilat yang orang masbuk tak dapat. Seperti fadilat menjawab iqamah. Orang masbuk tak dapat. Dia tak lagi masa itu. Tak. Ha, dia baru turun daripada rumah. Orang qamah, dia tak dengar. Pasal qamah tak pakai speaker, mikrofon. Maka dijawab oleh orang muafiq, dapat satu fadilat kelebihan. Nampak ni? Eh? Kemudian fadilat sah pertama biasanya tidak dapat kepada orang muafiq. Kalau orang masbuk hanya dapat orang muafiq untuk merebut sah pertama. Jadi begitulah yang kita tak tahu pada akal. Barang siapa yang mari dulu daripada orang yang mari kemudian, sudah tentulah akal kita membenarkan mendapat banyak kelebihan. Kerana 27 darjat itu dibilang oleh ulama satu persatu, bukan sekali mari 27, tetapi ada banyak yang nak dapat 27. Rapat sah, betulkan sah, sah pertama, jawab iqamat, jawab azan, duduk di sebelah belakang imam, di sebelah kanan daripada imam, dan ada lagi. Semuanya dibilang 27, yang sebahagian daripadanya tidak sempat oleh orang-orang yang masbuk. Ini kita nak buat atap sikit hak takut simen ni sebelah kanan kita ni tak semin ni nak semayang dua tu dah jadi hujan ni. Jadi kita nak buat atap sikit ya? Jadi kita ni jawatan kuasa surat mohon nak kutip derma ha? Pakat-pakat beri 10 ya seorang nak ha, orang miskin lah orang kaya beri 1,000 dah ha, maknanya ni gitu ha, pada piti nak beri 10 beri 15 ha, ha. Dah mana ni tak buat piti mari esok beri ke puak merang ya? Ha. Itu buat sutuh ya? Ha. Ni binaan kot ni masuk dalam binaan ni juga adalah masjid masjid pada lorok tempat orang suju kepada Allah ha? Atap dia tu ya? Supaya tak kena hujan orang semayang atas timik kita dalam tak pun lah ha. Jadi pakat-pakat beri dia hari ni tak puas hati pasal bawa seria je ha, malam esok marata pulak ha, 500 riyal habis ha, umpamanya kalau dalam bank ada 1,000 takkan tak berani beri 100 kalau 1,000 ada dalam bank tak berani beri 100 tak saya nak wakar ada 1,000 beri 1,000 saya nak usmah ada 1,000 beri 500 tak dan kita ada 1,000 dalam bank tak tak berani beri 100 dan siapa dia ada 1,000 jarang orang 1,000 dalam bank naikkan 3-14,000 belaku tak haa gitu ni pakat-pakat berilah wa angsiku mimma razaqnaku min qabli an ya'ti ahadakumul maut bersedekahlah keluar belanjalah untuk perkara-perkara yang baik seperti ini sebelum daripada datang kepada kamu oleh kematian. Ini benar pula kuliah muslimah hari Sabtu ni jam 9 pagi eh kita ha, kita dah di Parti Al-Mawaddah kampung Tokku cabang 3 depan masjid Tokku. Kalau kita mari ikut sifat Tokku tu masjid Tokku belah kiri dah ha, belah kanan belah, belah kanan eh ha, 3 Jun hari Sabtu ni 9 pagi eh? Ha, muslimat orang lelaki duduk luar nah, orang lelaki juga dia kena duduk luar eh? Tapi time makan orang lelaki masuk dalam eh? Ha, boleh ya eh? Sebab kuliah muslimat semua muslimat dijemput hadir wallahu'alam bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabanna wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil 'alamin assalamu 'alaykum wa rahmatullahi